Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, At-Tirmidzi aslun, sebelumnya ya, kemarin-kemarin kita baca, enggak ada sebagian yang tidak dengar. Ya, terakhir-terakhir kita bahas pembahasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tidak mesti hadis itu banyak jalannya menjadi naik ke hasan dan ghairi. Ya, bahkan bisa jadi malah lebih parah. Hadis dhaif yang bisa menjadi hasan dan ghairi itu kalau dhaifnya dhaif munjabir, ya dhaif yang tidak parah. Seperti Syaikhul Hifdz Mursal dan semisalnya. Qala rahimahullahu ta'ala, At-Tirmidzi adalah aslun fil haditsil hasan. Kitab Tirmidzi, kitab asal, di situ ada hadis-hadis hasan. Qala, ini Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala, qala bertemu Ibnu Shalah. Wa kitab Tirmidzi aslun fi ma'rifatil haditsil hasan. Kitab Tirmidzi adalah asal dalam mengetahui hadis hasan. Wahuwa alladhi nawwaha bidhikrih. So, kita lewati bahasa yang pertama kali memasukkan adalah Tirmidzi. Wayujadu fi kalami ghairihi min masyayihihi ka Ahmad wal Bukhari. Iya. Dan ada pada ucapan selain beliau dari masyayih beliau seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, wa kadza man ba'dah, dan dua salah beliau, Kadarqutni. Ada dua catatan. Catatan yang pertama, ada sebelumnya, tiga. Wahuwal dari nawwaha bidikrih. Itu sudah kita lewati. Sudah saya bacakan kemarin dari Iqlil. Ya. Al-Iqlil. Bisharabi hafizahullah ta'ala wa'ra'ah. Bahasanya beliau, Imam Tirmidzi, yang pertama kali memasyhurkan istilah hasan. Ya, juga boleh sebutkan dalam risalah taqsim al-hadis ila sahih wal hasan demikian. Wasya awwala man qasama al-hadis as-sahih wal hasan wa dha'if al-istilahi huwa al-Imam Tirmidzi. Saya ulangi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya risalah taqsim al-hadis ila sahih wal hasan, نص ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن سيد الناس. نص ابن تيمية وابن القيم وابن سيد الناس إن أول من قسم الحديث إلى الصحيح والحسن بمقصد الاصطلاح هو الإمام الترمذي. Saya ulangi, diperhatikan ibarat saya yang disebut oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, Nasa Ibn Taimiyah rahimahullah wa Ibnul Qayyim wa Ibnul Sayyidin Nas inna awwala man qassama al-hadith ila sahih wal hasan bi maqsadil istilahi. Itu penting. Ya, membagi sahih dan hasan dengan maqsad istilahi. Yani secara istilah. Huwa Imam Tirmidzi. Jadi ketika kita katakan Imam Tirmidzi itu yang pertama kali memasyhurkan hadis hasan, yang maksudnya hasan secara istilahi. Ya, itu maksud beliau bahwa dari nawaha dzikri. Itu catatan pertama. Catatan kedua, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa yujadu fi kalami ghairihi min masyabi min masyayihihi ka Ahmad. Ahmad. Wa Bukhari. Di sini kesannya Ahmad min masyayihihi. Ya. Kesannya Ahmad termasuk Syekh Tirmidzi. Walaysa kadzalik. Walaysa kadzalik. Ya, lihat di bawah. Kata Syekh Ahmad Syagir rahimahullahu ta'ala, ta'birul mu'allif huna yuhimu anna tirmidhiya min talamid Ahmad bin Hanbal walaysa kadharik fa innahu lam yalqa Ahmad wa lam yarwi anhu. Nih. Ya kan, kata beliau, telah ada dalam ucapan selain beliau dari masyaihnya seperti Ahmad dan Bukhari. Karena kan Ahmad itu syekhnya. Kata beliau, tabir yang mu'alif mengisankan Tirmidhi itu masuk murid Imam Ahmad. Padahal bukan demikian. Karena Tirmidhi lam yalqa Ahmad. Tidak pernah jumpa Ahmad. Walam yarwi anhu. Dan tidak pernah melihat dari Ahmad. Ini poin kedua. Poin ketiga, ucapan berahimahullahu ta'ala, wa yujadu fi kalami ghairihi min masyai min sahih ka Ahmad wal Bukhari wa kada ba'dahu Ad-Darqutni. Ya, kesannya apa? Mereka, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ad-Darqutni, itu telah yutliq al-hasan dengan apa? Maksud istilahi. Boleh saya katakan. Iya. Kesan dari beliau di sini, telah ada dalam kalam ghairihi min sahih Ahmad wal Bukhari dan Ad-Darqutni, mereka telah menyebut hasan. Kesannya apa? Ahmad, Bukhari, dan lainnya telah memaksudkan dengan istilah hasan mereka, istilah ucapan mereka hasan-hasan istilahi. Padahal bukan demikian. Ya, Syekh Rabi Habibullah dalam Al-Iqlil menyebutkan, menjawab panjang lebar. Ya, intinya, apa yang dinukil dari A'imah sebelum beliau, sebelum Tirmidzi, itu hasan-hasan lughawiyyah. Sehingga, tadi kita ulang berkali-kali. Yang pertama kali memasyhurkan hasan istilahi, hasan istilah. Bermaksud istilah adalah Tirmidzi. Adapun yang dinukil dari Imam Ahmad Bukhari dan lainnya itu adalah hasan-hasan apa? Lughawiyyah secara bahasa, bukan secara istilah. Nah, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, kata penanya, Syekh, karena yudhkaru bihadil qadiyah kama dhakartum anna awwala man ashhar al-istilah hadha huwa Imam Tirmidzi. Kata penanya, Syekh, karena telah disebutkan dalam masalah ini sebelum mereka sebutkan bahwasanya yang pertama kali memasyhurkan istilah hasan itu adalah Imam Tirmidzi. Wa yuqal, ada yang menyatakan, innal bukhariya sabaqat tirmidhiya ila hadha lakinnahu lam yusyirhu. Bagaimana hadha? Kata penanya. Tapi disebutkan Bukhari itu lebih mendahului Tirmidzi dalam mengucapkan kata hasan, tetapi beliau tidak memasyhurkannya. Bagaimana hadha? Bagaimana ini? Nah, kemudian beliau ikhwan rahimahullah menyebutkan tadi yang saya sebutkan, panjang soalnya, tidak saya baca-baca semua. Beliau sebutkan, memang ada itlaqat dari Bukhari, itlaqat dari Imam Ahmad, bahkan juga itlaqat dari Ibnu Madini rahimahullah. Tetapi itu semua adalah itlaqatun lughawiyyah. Itu hanyalah itlaqan lughawiyyah. Hanya boleh sebutkan secara bahasa. Demikian juga dari Aku bin Syaibah boleh sebutkan. Nah, di akhir pembahasan, saya tidak buat saya baca, cuma panjang soalnya, 4 halaman. Di akhir pembahasan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bayanna bil adillati annahum yutliquna al-hasana itlaqan lugawiyan la itlaqan istilahiyan. Jadi kesimpulannya. Kata beliau rahimahullah Hafizahullah Ta'ala, bayanna bila adillah, telah kami jelaskan dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, annahum yutliquna al-hasan, mereka, Imam Bukhari, ya, Imam Ahmad sebelumnya, kemudian siapa? Tadi, ya, Ali bin Madini, kemudian juga Ya'qub bin Syaibah, semuanya, yutliquna al-hasan, itlaqan lugawiyan. Itu hanya itlaq lugawiyan, la itlaqan istilahian, bukan istilah istilah, bukan secara istilah, hanya secara bahasa, bukan secara istilah dalam mustalah. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak bertentangan apa yang kita katakan yang pertama kali memasukkan istilah hasan adalah Tirmidzi dengan adanya kalam ulama sebelum beliau menyebutkan ya, hadis hasan ini hasan, karena hasan dalam istilah ulama sebelum beliau adalah hasan secara istilah, bukan secara, saya ulangi, hasan dalam ucapan ulama sebelum Tirmidzi apa hasan secara bahasa, bukan hasan secara istilah, begitu. Nah, jadi itu yang ketiga. Saya ulangi, pada ucapan benar dari Allah, wa yujadu fi kalami ghairihi min misamin masyayihi ka Ahmad al-Bukhari wa kada Ahmad ba'du kadar khuti. Yang paling penting adalah kata beliau, Ahmad Bukhari dan orang sebelum beliau. Seakan-akan mengesankan Imam Ahmad, Imam Bukhari itu memutlakkan kata Hasan, Hasan istilahi. Padahal bukan, itu Hasan-Hasan Nubawiyah. Pada berikutnya, dalam muqtarah, Syekh Mughul Rahimah menyatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, kalau beliau bilang hadis gharib, itu seringnya dhaif. Tirmidzi rahimahullahu ta'ala kalau bilang gharib saja itu apa namanya baik. Qala kata rahimahullahu ta'ala wal ghalibu ma qala fihi Tirmidzi gharib faqat da'af. Kalau beliau sebutkan dalam Sunan Tirmidzi hadithun gharib, segitu doang. Tidak bilang hasan gharib atau yang lain, cuma hadithun gharib. Kalau hanya bilang demikian, gharib saja, itu apa namanya, gharibnya dhaif. Qala Syekh Mughul rahimahullah fil muqtarah. Ya, di halaman 21. Wal ghalibu ala maqala fihi Tirmidzi gharibun faqat dhaif. Mayoritas. Yang dikatakan oleh Tirmidzi gharib, yang gharib saja, itu adalah dhaif. Terakhir, disebutkan oleh beliau juga rahimahullahu ta'ala. Ini faedah lama juga, kita dulu bersemangat baca Sunan Tirmidzi karena ini. Kata beliau, di halaman ke-129-130, kata Syekh Mughul rahimahullahu ta'ala, wa amma jami'u Tirmidzi, adapun jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, faqad kana Abu al-Hasan al-Maqdisi yansahu talabat al-ilmi bil bad'i qabla al-Bukhari wa Muslimin li suhulatihi. Kata beliau, adapun Jami' Tirmidzi, yang maksud dengan Sunan Tirmidzi, faqad kana Abu al-Hasan al-Maqdisi yansahu talabat al-ilmi bil bad'i. Beliau menasihati para talabat al-ilmi memulai dengannya sebelum Bukhari Muslim membacanya, li suhulatihi, karena mudah. Karena mudahnya. Fa'inna yadkurul hadith wa yadkuru al-hukma alaih wa yadkuru ma yustanbatu minhu wa man qala bihi minal ulama. Empat, sudah sebutkan. Kita baca Tirmidzi dapat empat sekaligus. Kata beliau, fa'inna yadkurul hadith, boleh sebutkan hadis. Wa yadhkurul hukma alaih. Boleh sebutkan hukumnya. Dan kadang boleh nukil ucapan Bukhari. Sa'atu Muhammad bin Ismail. Tanya. Boleh dijawab. Wa qala sahih. Hukumnya di Imam Bukhari. Qala wa yadhkuru ma yustanbatu minhu. Juga boleh sebutkan istinbatnya. Apa hukum yang diambil dari hadis tersebut. Wa yadhkuru ma yustanbatu minhu. Boleh sebutkan apa hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang keempat, waman qala bihi minal fuqaha. wa man qala bi min al-hawa. Dan boleh sebutkan. Dan yang berpendapatnya siapa aja disebutkan pokoknya. Antum dia ada di Sunan Tirmidzi. Nah. Saya baca semua apa? Cukup sampai situ? Saya baca cepat aja ya. Khawatirnya kelamaan. Kata beliau, wa idza dzakara al-isma dzakara al-kunyah aw nisbah ba'da al-hadi. Kalau beliau menyebutkan satu nama, maka beliau nanti di akhir hadis sebutkan kunyahnya dia siapa, nisbahnya kemana, setelah disebutkan sempurna hadis. Itu. Dia tahu di awal sebutkan namanya, nanti di akhir hadis sebutkan kunyahnya siapa, nisbahnya kemana. Wa idza dzakara al-kunyah dzakara al-ismi isma ba'da al-hadis. Dan kalau beliau sebutkan di awalnya itu hadis berupa kunyah, nanti di akhir hadis disebutkan namanya orang tersebut. Yang disebutkan dengan kunyah oleh tabi'i misalnya sahabatnya siapa, namanya disebutkan di akhirnya. Kesimpulannya, fa kitabut Tirmidzi kitabun 'azimun 'ala tasahulihi wa mahibbah. Kata Syekh rahimahullah, kitabut Tirmidzi kitabun 'azimun ada tasahudihi huwa obhibat. Yang saya ingat juga Syekh Al-Albani Al-Hib termasuk yang menganjurkan baca ini Sunan Tirmidzi. Sehingga dulu, ya kita dulu senang baca Sunan Tirmidzi karena ini. Saya boleh sebutkan tadi. Kita tahu hukumnya disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ya, sinbadnya, pokoknya yang mengucapkannya. Apalagi dengan ada yang sekarang tahqiq dari Syekh Al-Albani. Sudah dibedakan mana Sunan Sahih Tirmidzi, Sahih Tirmidzi lebih mudah. Nah, Allahu a'lam. Insyaallah.